Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ خَنَفِتِنَ عَزَّكُمُ اللَّهِ. Pada majlis yang pertama telah kita jelaskan tentang masalah karamah. Definisi karamah, ragam-ragam bentuk karamah, perbedaan karamah dengan mu'jizah, perbedaan karamah dengan sihir, prinsip ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan karamatul awliya, sekte-sekte yang menyimpang dari prinsip ahlu sunnah dalam perkara karamatul awliya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya al-karamah la takunu illa liwali. Yang namanya karamah tidak mungkin terjadi kecuali pada seorang wali. Maka pada pembahasan majelis yang kedua ini kita akan membahas poin yang kedua terkait dengan para aulia. Siapa wali-wali yang mendapatkan karomah itu? Khonafitina azakumullah. Terkait dengan kewalian, namanya al-wilayah, ini dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama ialah al-wilayatul ammah, kewalian secara umum. Ini berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur, yang mengurusi semua hamba-hambanya. Al-wilayah al-ammah mengandung makna tadbir, pengaturan Allah pada hamba-hambanya. Ini berlaku untuk semua makhluk, baik yang kafir ataupun yang muslim, yang saleh, yang taleh, semuanya. Mereka semua mendapatkan wilayah ammah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tidak ada sisi keutamaannya, sebab semua pihak mendapatkannya. Dan yang kedua disebut dengan al-wilayah al-khasah, kewalian khusus. Kewalian khusus ini mengandung makna al-qarabah, kedekatan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-mahabbah, kecintaan Allah kepada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Dan inilah yang dibahas dan dimaksudkan oleh para ulama ketika membahas tentang masalah al-wilayah, yaitu kewalian secara khusus wilayah syar'iyah, bukan yang pertama. Tayib, adapun definisi dan kriteria wali disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam risalah beliau Al-Usulus Sittah. Tatkala beliau membahas tentang masalah siapa waliullah, beliau menyebutkan kriteria mereka sekaligus definisi mereka dengan membawakan beberapa ayat, yang mana pada ayat tersebut terkandung beberapa sifat yang itu merupakan sifat inti para wali. Ayat yang pertama yang beliau bawakan ialah yang terdapat di dalam surat Yunus ayat yang ke-62 dan setelahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Dalam ayat ini qonafitina azakumullah tegas Allah menyatakan yang namanya auliyaullah, yang namanya wali-wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Mukmin taqi, yang beriman yang bertakwa itulah wali. Ayat yang kedua yang disebutkan oleh beliau yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Allah mengatakan dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, mengaku sebagai orang-orang yang Allah cintai, mengaku sebagai ahibba habaib, mengaku sebagai aulia para wali, mengaku cinta kepada Allah, mengaku dicintai Allah, Allah mengatakan fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini ayat yang kedua. Di ayat ini khonafitina azakumullah, di situ disebutkan ketentuan dan persyaratan orang dikatakan sebagai wali. Dan itu merupakan sifat yang utama, yaitu ittiba'us sunnah. Ittiba'un Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga al-wali al-muttabi', orang yang ittiba'ur Rasul. Ayat yang ketiga yang juga dibawakan oleh beliau rahimahullah, yang disebutkan di Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan datangkan suatu kaum, Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Ini merupakan sifatnya wali, mahabbah, kecintaan kepada Allah, Allah mencintai mereka. Sama dengan qul in kuntum tuhibbunallah, mereka cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka. Sifatnya adhillatin 'alal mu'minin, Mereka adalah orang yang lembut, yang lunak, yang penyayang kepada kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, bersikap tegas, tegas, keras kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad fi sabilillah. Dan yang keempat, wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela dalam berjihad fi sabilillah. Empat kriteria yang disebutkan dalam ayat ini. Nama ikhwan, ini tiga ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullah dalam risalahnya Al-Usulus Sittah. Dari tiga ayat ini bisa kita ambil dan kita sebutkan keseluruhannya, sifat-sifat, kriteria-kriteria wali. Orang itu dikatakan sebagai waliullah apabila memiliki tujuh sifat dan kriteria. Itu dari ayat yang pertama, dua. Ayat yang kedua, satu. Ayat yang ketiga, empat. Total semuanya, tujuh. Tayyib, sifat yang pertama ialah taqwallah, al-imanu billah. Alladzina amanu, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, maka orang-orang yang kafir bukan waliullah. Orang-orang yang munafik bukan waliullah. Orang-orang yang zindiq bukan waliullah. Mereka adalah awliya syaitan. Harus mukmin, harus muslim. Ada wadah. Yang kedua, taqwallah, muttaqi. Seseorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dengan definisi yang ma'ruf di kalangan antum semuanya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Mukmin beriman kepada Allah, kemudian dia wujudkan imannya dengan amaliyah zahir, dia melaksanakan perintah-perintah agama, meninggalkan larangan-larangan agama. Kata wali. Ini menunjukkan yang namanya waliullah itu ya ikhwan adalah seseorang yang sangat-sangat terikat dengan syariat. Semakin kokoh, semakin tinggi tingkat kewaliannya. Ketika semakin tinggi takwa dia kepada Allah. Dan semakin turun, semakin jeblok tingkat kewaliannya. Ketika dia sudah tidak lagi perhatian dengan takwanya. Ini sekaligus membantah kalangan batiniyah sufiyah yang meyakini bahwasanya waliullah itu tidak lagi terikat dengan syariat. Mereka memiliki tingkatan yang namanya hakikat dan ma'rifat, sehingga lepas dari semua bimbingan-bimbingan agama. Ada kufur. Ini merupakan i'tiqad yang dikafirkan oleh para ulama, i'tiqad yang kaum sufiyah. Ada hakikat, ada ma'rifat, ada syariat. Syariat tingkatannya orang-orang awam. Kalau di tingkatan ma'rifah, hakikah tingkatnya para khawas, orang-orang khusus, dengan makna tidak lagi terikat dengan syariat, mereka memiliki agama baru, agama kufur. Allahu musta'an. Nah, sehingga yang namanya wali adalah orang yang bertakwa, melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Itu wali. Barakallahu fikum. Ditambah lagi poin-poin yang berikutnya untuk melengkapi dua poin tadi. Ittiba'us sunnah. Yang namanya waliullah itu ahlus sunnah, bukan hizbiyin, bukan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah salafiyun itulah yang namanya awliya Allah, wali-wali Allah, dikarenakan mereka lah yang menerapkan prinsip ittiba'us sunnah, prinsip ittiba'un Nabi alaihi salatu wasalam. Bahwa sunnah ya ikhwan dalam semua hal. Tambah lagi yang empat poin yang disebutkan tadi. Mereka ciri-cirinya adalah orang yang sangat lembut, kasih sayang kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, tegas kepada orang-orang kafir, berjihad fisabilillah, jihad dengan pedang dan tombak. Kalau ada front yang fisabilillah melawan kaum kufar tadi, berjihad dengan tulisannya, dengan penanya, dengan lesannya, dengan ilmunya, dengan hujahnya untuk membantah syubhatnya orang-orang kafir, membantah syubhatnya kaum munafikin, syubhatnya ahlul bid'ah, mujahidin. Barakallahu fikum. Dan tidak takut dengan celaan siapapun. Itu sifatnya ahlus sunnah, sifatnya Thaifah al-Mansurah. La yadurruhum man khazalahum wa la man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka atau orang-orang meredakan mereka. Dari 7 sifat ini barakallahu fikum, semuanya hanya tertuju kepada ahlus sunnah. Tidak ada lagi yang lain. Selain ahlus sunnah, itu bukan awliya Allah. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan sifat-sifatnya. Sehingga kalau ada orang yang mengaku sebagai waliullah atau dikatakan sebagai wali, ini wali, kita bisa mengeceknya dengan 7 sifat tadi. Bagaimana iman dia kepada Allah dan Rasulnya? Ada. Bagaimana takwanya? Tidak ada itu. Yang namanya wali itu tingkatannya khusus. Tidak lagi perlu dengan yang namanya bimbingan syariat. Nah, kelihatan. Ini yang namanya wali setan, bukan waliullah. Mengaku sebagai wali, ternyata sebagai orang yang betul-betul membuka lebar-lebar pintu kesyirikan, pintu kebid'ahan, pintu penyimpangan, menyemarakkan, meramaikan bid'ah dan segala macamnya. Ya maaf, itu bukan namanya waliullah, tapi namanya waliyusyaitan. Waliullah adalah ittiba'us sunnah. Wahakana. Antum cek dengan 7 sifat ini. Sesuai dengannya, waliullah. Beda, waliyusyaitan. Kemudian Ibnu Fitna azakumullah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Furqan baina awliya rahman wa awliya syaitan. Dalam buku ini beliau menyatakan bahwasanya al-wilayatul khassah takhtalif wa tatafawat bitafawutil imani wa taqwa. Yang namanya kadar kewalian berbeda-beda, bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Tadi kan disebutkan yang namanya wali semua yang beriman, semua yang bertakwa. Dikarenakan kewalian itu dikaitkan dengan iman dan takwa, prinsipnya ahlus sunnah iman naik turun, takwa naik turun, maka begitu pula yang namanya martabat kewalian bertingkat-tingkat. Ada yang mencapai puncak kewalian yang tidak mungkin ditandingi sama yang lain, para anbiya wal mursalin sudah mendapatkan gelar khusus yang lebih tinggi daripada wali, nabi, rasul. Ada pula yang mencapai tingkatan yang di bawahnya lagi, ada as-siddiqiyah. As-siddiqiyah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arba. Ada lagi yang namanya asyuhada, orang-orang yang mati syahid seperti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, wa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada pula yang namanya salihin, yang setelah mereka. Itu semua ya kan tergantung kadar iman dan takwanya. Paham ya? Semakin tinggi iman dan takwa seseorang, semakin tinggi pula kadar kewaliannya. Tapi semakin merosot iman dan takwa dia, maka semakin berkurang pula kadar kewaliannya. Bahkan mungkin dia masuk ke dalam lingkaran awliya usyaitan, wali-wali setan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga semua orang Islam, semua orang yang beriman, semua yang bertakwa wali. Tetapi tingkatannya berbeda-beda. Hanya saja istiqmal penggunaan orang-orang umum dan penggunaan para ulama, kalimat wali itu sudah digunakan untuk orang yang mencapai tingkatan iman dan takwa yang tinggi. Sudah menjadi istilah khusus wali. Mereka adalah para aulia Allah, para wali-wali Allah. Yani mereka yang memiliki iman yang sangat kokoh, iman yang sangat kuat, iman yang sangat tegar, takwa yang tinggi, sudah mempelajari ilmu agama Allah, mengamalkannya, mendakwahkannya. Kemudian orangnya saleh, taat beribadah kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya di atas sunnah dengan penuh keikhlasan, luar biasa. Sehingga dikatakan sebagai al-awliya, wali-wali Allah. Walaupun secara secara hukumnya semua adalah wali dengan kadar kewaliannya masing-masing, tapi nama wali sudah menjadi gelar khusus untuk orang tertentu yang mencapai puncak iman dan takwa kepada Allah SWT. Setelah para anbiya wal mursalin, yang namanya wali-wali Allah adalah para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para atba'ut tabi'in. Mereka ketiga generasi utama umat ini. Diteruskan lagi dengan a'immatul huda wal hadith, para imam-imam petunjuk, imam-imam hadith dari masa ke masa, dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini, sampai yaumul qiyamah. Dan masuk dalam kategori ini khonafatin a'zakumullah ijalah ahlus sunnati wal jamaah, dimanapun mereka berada ila yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Khulasahnya, yang namanya tingkat kewalian tergantung tingkat iman dan takwa, tergantung tingkat ittiba' dia kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini penilaian yang syar'i. Kemudian masih pada penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya al-awliya laisa lahum alamat takhtassu bihim. Yang namanya wali-wali Allah itu tidak memiliki simbol-simbol, atribut-atribut khusus untuk mereka. Para wali Allah itu tidak memiliki menu makanan khusus. Tidak ada kok menu waliullah. Ini sarapannya wali, ini makan siangnya wali, ini makan malamnya wali. Tidak ada. Mereka juga tidak memiliki yang namanya simbol atribut khusus dalam mereka berpakaian. Tidak ada tata cara pakai sorban khusus untuk waliullah, atau pakaian tertentu, tidak ada. Tidak ada itu semua. Dikarenakan ciri khas mereka itu ada pada sifat-sifatnya, yaitu iman dan takwa. Dalam urusan berpakaian, para wali-wali Allah itu menyesuaikan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Begitu pula yang lainnya, dalam semua aspek kehidupan mereka barakallahu fikum, para wali-wali Allah itu menyesuaikan dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah dalam perkara-perkara tadi. Hadza wali. Adapun lawannya adalah auliyaus syaitan, wali-wali setan yang tidak ada iman, tidak punya takwa kepada Allah azza wajalla. Auliyaus syaitan adalah kaum kufar, orang-orang kafir dengan beragam jenis kekufurannya, al-yahud, an-nasara, al-majus, al-musyrikin, semua yang namanya kaum kufar adalah auliyaus syaitan. Termasuk dalam kategori auliya'us syaitan ialah az-zanadiqatul mulhidun, kaum zindik-zindik yang menyimpang. Mereka adalah nama lain dari kaum munafikin, i'tiqadiyin, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dia dalam hati. Menyembunyikan kekufuran mereka dalam hati, kebencian yang sangat berasal dalam hati, tapi akhirnya mereka menampilkan keislamannya. Ada kaum zindiq, kaum mulhidin, kaum munafiqin. Mereka adalah awliya as-syaitan. Barakallahu. Termasuk dari kalangan awliya as-syaitan ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang sudah difonis oleh para ulama sebagai seorang mubtadi umbal, seorang hizbi, atau dikenal di kalangan para ulama sebagai rajulun masybuh, laki-laki seorang yang banyak syubhatnya. Lebih dikenal syubhatnya, penyimpangan-penyimpangannya, daripada kebaikan-kebaikannya. Ini termasuk dalam jajaran auliya'us syaitan. Bukan berarti setiap pelaku bid'ah langsung dikatakan sebagai wali syaitan. Dikatakan tidak ada yang maksum. Yang termasuk awliya syaitan ialah yang sudah difonis sebagai mubtadi, sebagai seorang hizbi yang sesat, atau seseorang yang masybuh, yang dikenal banyak sekali syubhat-syubhatnya, penyimpangan-penyimpangannya daripada kebaikan. Termasuk dalam kategori awliya syaitan ialah al-fussaq, al-fujjar, ashabul ma'asi, orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir, ahli maksiat. Ingat, ahli bukan semata-mata terjatuh dalam kemaksiatan. Itu semua orang melakukannya, tetapi sudah dikenal sebagai orang yang fasik, dikenal sebagai orang yang fajir, yang mursal, yang ashabul ma'asi wa dzunub. Mereka lah yang dikatakan sebagai awliya usyaitan. Sehingga jauh beda antara waliullah dengan waliusyaitan. Dalam sejarah Islam, dua pihak itu akan senantiasa berseteru, senantiasa akan berperang, akan senantiasa bermusuhan sampai yaumul kiamah nanti. Awliya Allah, wali-wali Allah melawan awliya usyaitan, wali-wali setan. Kemudian ibadah fitnah azakumullah. Tayyib, para wali-wali Allah, awliya Allah ini, mereka lah yang mendapatkan al-karamah. Mereka lah yang mendapatkan al-karamah. Sehingga karamatul awliya, karamah wali, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal, itu semuanya hanya ditujukan kepada awliya Allah saja. Sementara awliya syaitan, wali-wali syaitan, mereka mendapatkan yang namanya asy'wadzah, wad-dajjal, was-sihir, dukunan, kenapa kedajalan, artinya kedustaan, penyimpangan dan segala macamnya. Mereka enggak mendapatkan karamah, tidak mendapatkan hal-hal yang semacam ini. Dan ingat, sepanjang masa dua kelompok akan terus berseteru, terus bermusuhan, tiada henti sampai yaumul kiamah nanti. Maka jangan sampai menjadi ahlu tajammu', seseorang yang berupaya untuk mengumpulkan dan menyatukan dua perkara yang berbeda ini. Sia-sia belaka. Orang yang tidak pernah bisa mengerti mana hak mana yang batil. Jangan pula barakallahu fikum menjadi awliya syaitan. Itu jelas. Tapi jadilah sebagai awliya Allah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an. Selebihnya khana bitina azakumullah, bisa dibaca tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan para wali-wali Allah. Tayyib, melengkapi yang keterangan tadi, sekedar untuk menambahkan keterangan pada kesempatan majlis kita yang kedua ini, bahwasanya wali-wali Allah tidak memiliki negara khusus, tidak memiliki wilayah khusus, tidak memiliki markas khusus, tapi yang mereka miliki adalah markas sunnah, markas-markas sunnah, markas-markas dakwah, sebagaimana yang lainnya. Nisbal, aku yang disampaikan pada kesempatan majlis yang kedua ini, menambahi penjelasan yang telah lalu terkait dengan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Hat-hat-hat.